pesta kota, seolah getar flamenco mengalun jiwa. Ku duduk terhanyut nuansa di sudut semarak plaza Catalonia. Kala sepasang mata menatapku manja, mengajak berdansa. Sapanya Kiere, usted para sotito. Kiere darme su dirección, señorita. Ingin kau ajak serta malam ini. Se pronuncia ojuita, ingin ku nyatakan cinta sepenuh rasa. Mungkin esok ku kan pergi, tapi ku berjanji pasti diriku kembali untuk cinta yang tersisa. Jantung Barcelona teruslah diriku mekar. Aku harus meninggalkanmu sejenak waktu. Hapuslah air matamu ini, dua hati telah terpadu satu jati.